dan saya Giovanni akan menyanyikan lagu Ya Mama, Ya Papa. Ampunilah dosa kedua orang tuaku. Amin. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Ya Mama.